Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia mendesak pemerintah untuk memberlakukan peraturan yang memberikan kesempatan pengusaha lokal untuk menguasai usaha distribusi dan terlarang bagi asing. Hal itu dilakukan demi keberlangsungan pengusaha lokal dalam menghadapi Asian Economics Community 2015 mendatang. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, mengapa bisnis distribusi perlu dimasukkan dalam daftar negatif investasi? Apakah para pebisnis distribusi asing tidak akan protes dengan hal ini? Begini ya, saya pikir asing itu akan ikut aja. Nggak ada di dunia ini yang terbuka seperti Indonesia, kasih aja pada asing ini semua. Di mana untuk pemain nasional? Yuk? Mana untuk usaha-usaha kecil menengah? Yuk? Masa semua distribusi itu kita nggak bisa gitu? Mesti asing juga yang distribusi barang-barang yang mereka produksi sudah di sini. Mereka stok sudah bisa di industri, mereka sudah kuasai. Karena duitnya, karena teknologi, dan lain-lain. Dan kita sudah buka. Tapi kalau masa distribusi semua, kita mesti kasih juga kepada asing. Semua-semua sampai ke besok ke desa-desa kita jualan mesti barang-barang asing. Sudah cukup lah. Bagaimana rakyat kita dan bagaimana pengusaha-pengusaha kita itu juga ikut berusaha dan juga merasa tuan rumah di negaranya sendiri kan. Itu menurut saya nggak ada distribusi semua retail itu bisa bebas saja melakukan usahanya termasuk di Jepang juga nggak ada itu. Semua dibatasi. China pun lebih lagi pembatasannya. Di semua negara itu semua mendahulukan kepentingan daripada dia punya pengusaha nasionalnya daripada asingnya. Dan asing itu sebenarnya harus menjadi pelengkap saja daripada kita punya pembangunan ekonomi kita. Tapi sekarang kalau lu buka semua di mana mereka punya kemampuan, mereka sudah 20-30 tahun lebih maju dari kita. Lu buka semua yang mati dong persaingan pengusaha-pengusaha kecil kita, pengusaha-pengusaha Indonesia kita. Ini yang sebabnya kita minta supaya ada beberapa bidang usaha dan sektor usaha yang harus ditutup untuk kepentingan nasional. Asing itu kalau mau ikut sebagai pemegang saham minoritas boleh-boleh aja. Tapi yang mayoritas harus dipegang oleh pengusaha nasional kita. Itu yang saya inginkan di Apindo ini. Nah, lalu sektor apa lagi yang seharusnya masuk dalam daftar negatif investasi? Retail. Jadi barang-barang retail itu kan bisa dijualan sama usaha-usaha kita, jangan sampai ke desa segala macam, ya kan? Jadi itu mulai membatasi yang begitu, yang memang tingkat. Sedangkan kita di bagian servis industri, kita kan banyak sekali yang kita tahu bahwa kita ini udah kalah semua sama asing. Kita tiap tahun defisit aja semua kepada anggaran mengenai ini. Jadi kita mesti perintahkan juga. Seperti asuransi kita misalnya. Asuransi itu sebagian besar sudah asing aja semua yang kuat. Sebagian besar 90% kita buang semua ke luar negeri, kita punya premi itu, ya kan? Dengan reasuransi. Nah, kenapa nggak dibatasi di mana you boleh buang itu cuma 50%. 50% you mesti buang terhadap industri dalam negeri atau untuk asuransi swasta dalam negeri kita. Jadi banyak kebijakan yang you bisa lakukan untuk membantu usaha-usaha daripada nasional, you terutama usaha-usaha kecil dan lain-lain, you. Tapi tidak kasih semua kepada asing, dia boleh mengajalela di mana-mana sekarang. Apa yang dikatakan Pak Gita mengenai waklaba itu, saya setuju sekali. Jangan semua kasih Kentucky Fried Chicken, akhirnya mati semua buah berek kita, Suharti, ayam Suharti kita. Bahwa ada pembatasan juga gitu. Kalau mereka mau masuk di mana-mana juga, ya kerjasama lah dengan pengusaha lokal kita. Jangan semua-semua sendiri begitu loh. Akhirnya kita ini menjadi apa? Jadi penonton atau jadi pegawai dari perusahaan-perusahaan asing aja. Itu yang saya nggak mau gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.